是吧？希望广大的有感动。Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, wa asadallah ilaha wa ahdallah syarika wa asadallah muhammad dan nabduhu wa asadallah wa alihi nabi wa alihi wa asadallah salam alhamdulillah ifafidina asadallah wa yakum kita lanjutkan kajian kita terhadap Bani Muslah pada Syekh Muhammad di Insyaallah Muslimin Rahimahullah. Kita masih pada kaidah-kaidah tentang sifat dan kita sampai pada kaidah yang terakhir dari yang baru sampaikan, yaitu al-fi'l asal, prinsip yang ketujuh. Baru sampaikan al-fa'idah as-sabi'ah sifat Allah Ta'ala ta'qifiyah la majala lil-akli fiha. Prinsip yang ketujuh, sifat-sifat Allah ta'qifiyah tidak ada medan atau bagian berakal padanya. Telah dijelaskan tentang apa makna ta'qifiyah pada bahasa tentang asma Allah ta'qifiyah, bahwa sifat-sifat Allah tahu, bahwa asma Allah ta'qifiyah, di mana bahwa penetapannya itu adalah berdasarkan wahyu Al-Quran atau As-Sunnah dan tidak ditetapkan berdasarkan yang lainnya. Termasuk akal tidak digunakan secara mandiri untuk menetapkan sifat-sifat Allah, tetapi akal dapat digunakan untuk memahami tentang sifat-sifat Allah dan untuk mendukung tentang keberadaan atau untuk mendukung penetapan sifat-sifat Allah sendiri. Itu pun sebatas yang terjangkau secara akal. Beliau sampaikan, menjelaskan kaidah yang beliau sampaikan di atas. Falanusbitu lillahi ta'ala min sifati illa ma dalal kitab wa sunnah ala subuti. Maka kita tidak menetapkan untuk Allah sifat-sifat kecuali sebatas apa yang Alkitab dan As-Sunnah menetapkannya. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, la yusafu Allah illa bima wasafa nafsahu aw wasafahu bi rasuluhu la yatajawazu al-Qur'an wal hadis. Salah itu dari Al-Qur'an wal hadis. Imam Ahmad rahimahullah beliau berkata, Allah tidak disifati kecuali dengan yang Allah mensifati dirinya dengan sifat-sifat tersebut, atau yang Rasulullah SAW mensifati Allah dengannya, dan tidak boleh melampaui Al-Quran dan Hadis. Ya, lihat kembali undur apa yang Rasulullah bisa filasna. Ya, lihat kembali kaidah yang kelima, yang kelima dalam diri asma, bahwa asma Allah ta'qifiyah. Nah, demikian juga tentang sifat-sifat Allah. Sekali lagi tadi sudah disampaikan bahwa di antara sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat akliyah, tetapi bahwa untuk kepastian bahwa Allah memiliki sifat-sifat tersebut itu harus kembali berdasarkan nas. Tidak boleh seseorang menetapkan Allah memiliki sifat ini dan itu hanya berdasarkan akal semata. Apabila tidak dibuktikan kepastian tentang kepemilikan kontrak sifat tersebut berdasarkan dalil wahyu Al-Quran atau sunnah, maka kita tidak menetapkannya. Nah, bagaimana kita mendapatkan sifat-sifat Allah SWT dari Alkitab atau As-Sunnah, sebagaimana pernah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Dan inilah yang dikatakan Syekh Muhammad bin Shalih Abu Sa'imin rahimahullah. Qoribu isbati sifat walidawati kitab wa sunnah ala subuti sifat salah satu audu. Penunjukan Alkitab dan Sunnah atas penetapan sebuah sifat untuk Allah itu melalui atau dapat ditempuh dengan tiga cara. Kalau pada bab tentang asma kemarin, dalalah yang ditunjukkan oleh asma Allah terhadap dan sifat itu ada tiga, yaitu mukhabbaqah, talumun dan iltija. Adapun tiga yang dimaksudkan di sini adalah dari nasnya, dari teksnya. Dari mana kita temukan sifat? Dari teks-teks Al-Quran. Maka ada tiga jalan bisa kita temukan. Al-awal at-tasrif bisifat kal-izzati wal-kuwati wal-rahmah wal-bats wal-wajh wal-yadain wal-ahrihima. Yang pertama itu at-tasrif sifat. Dari tasrif sifat artinya teks ayatnya atau teks hadisnya memang sudah dalam bentuk informasi sifat. Ya, kalau itu sifat ma'ani maka bentuknya masdar. Ya, sudah bentuknya masdar. Kalau itu sifatul khobariyah, maka ya sudah langsung disebutkan. Yang sifatul ma'ani seperti al-izzah, jadi bunyinya izzah kan sudah. Al-quwah, bunyinya sudah kuat. Nasnya bunyinya sudah kuat. Ar-rahmah, al-bas. Nah itu yang sifatul ma'ani, jadi bentuknya sudah masdar. Kalau sifat al-khobariyah atau yang ada pada kita itulah anggota tubuh, maka sudah langsung disebutkan sifat tersebut, yaitu al-wajh, wal-yadain, dan seterusnya. Misalnya tentang sifat-sifat di atas, ya ayatnya contohnya innal izzata lillah, izzah innal izzata lillah, berarti sungguh Allah memberi izzah. Bunyinya selalu al-izzah. Dalam surat Yunus ayat 65. Kemudian Al-Quwwah dalam surat Al-Baqarah ayat 58. Innallaha warrazzaqu dzul quwwah. Dzul quwwah. Sudah teksnya bunyinya quwwah. Yang memiliki kekuatan. Kemudian Ar-Rahmah dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Ulaika yarjuna rahmatullah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka orang-orang yang mengharapkan rahmatullah. Teksnya langsung bunyinya rahmat. Tentang al-baqsh dalam firman Allah inna baqsha rabbika lasyadid. Al-baqsh tidak bisa berarti azab. Dan surat Al-Buruj ayat 12. Kemudian tentang al-wajh, tentang wajah dalam surat Al-Baqarah 272. Wa ma tunfiquna illa ibtigha wajhillah. Dan apa saja yang dan tidaklah kalian menafkahkan kecuali dalam rangka mencari wajah Allah. Kemudian tentang al-yadain di dalam surat Shad ayat 75. wa ma manaka an tasjuda lima khalaqta lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangi wahai iblis untuk kau sujud kepada yang telah menciptakan dengan kedua tanganku? Ya, jadi sudah memang teksnya langsung dalam bentuk sifat. Itu yang paling mudah. Paling sore tidak ada keraguan sama sekali dan sudah langsung untuk langsung dalam bentuk sifat. Tidak, artinya tidak ada kesulitan sama sekali. Sangat mudah untuk menemukan sifat-sifat Allah dari yang sudah langsung dalam bentuk tasrif isim. Teksnya langsung menyebutkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, asali saya sampaikan tadamunul ismi laha nisbah al-ghafur mutadamunul maghfura wassami mutadamunul sama wanam dalika. Udur al-qaidah salisah fil asma. Nah yang kedua adalah kandungan nama yang terkandung dari asma terhadap sifat tersebut. Ini diambil dari setiap asma husna. Maka kita temukan di sana sifat. Sebenarnya sudah dibahas pada kaidah inna asma Allah a'lam wa awsaf. Setiap nama Allah adalah nama diri dan sekaligus adalah sifat. Dikatakan sifat intinya dari sisi kandungan makna yang terkandung dalamnya. Nah inilah yang diulang di sini. Gimana caranya? Ya tinggal mengambil masdarnya untuk menetapkan sifatnya ya dari secara bahasanya dari isim itu dari masdarnya. Al-Ghafur. Masalah maghfirah yang mengandung sifat itu maghfirah. As-sami mengandung sifat as-sama. Al-hayu al-hayatu. Al-alim al-ilmu. Al-basir al-basar. Dan demikian seterusnya. Diambil dari asma Allah SWT. Al-Razzaq, Al-Rasku, Al-Khaliq, Al-Khalq. Al-Muhyi, Al-Ihya. Al-Mumit, Al-Imata, dan tiga seterusnya. Jadi tinggal diambil mahdhar dari setiap asma Allah, maka itulah sifatnya. Setiap asma Allah mengandung sifat. Kemudian as-salis, temuan yang ketiga, kita bisa menemukan sifat Allah dari Al-Qur'an dan hadis berdasarkan tasrifil fitri awasin dalalah. Jadi diambil dari fi'il atau wasfin dalalaya yang dimaksud adalah isim fa'il. Al-wasf di sini al-wasf yang menunjukkan atasnya adalah dari isim fa'il. Maka setiap perbuatan yang dinisbahkan kepada Allah SWT kita bisa ambil kesimpulan tentang sifat yang dimiliki Allah dari perbuatan tersebut. Ya, itu menjadi sifat fi'liyah dari Allah Subhanahu. Gimana? Ya dengan mengambil masdarnya. Seperti kal istiwa'i ala al-ars wa nuzul ila sami dunya wa al-nadhi fil fasl baina al-ibad yaum al-qiyamah wa al-intiqam min al-mujrimin ya seperti sifat istiwa di atas ars turun ke langit dunia datang untuk menghakimi di antara para hamba pada kiamat untuk memutuskan keputusan hukum bagi para hamba pada hari kiamat, kemudian membalas orang-orang yang memberikan hukuman kepada orang-orang yang berdosa. Lalu beliau sampaikan dari masing-masingnya sesuai urutan yang beliau sampaikan. Ada ayat al-fatih, lalu al-rahmanu al-sawat. Ini untuk dari istiwa al-ars. Al-rahman istiwa dari ars. Waqaul Nabi Sosan yang surat menjadi sami dunia. Rabb kita turun ke langit dunia untuk dalil an-nuzul ila sami dunia. Wa qurur ta'ala wa jira'a rabbuka wal malamu sofa sofa dan datanglah Tuhanmu dan mereka dalam keadaan berbaris baris untuk penetapan sifat al-maji. Wa qurur inna minal mudrina inna minal mudrina muntaqimun. Sesungguhnya kami melakukan intiqam terhadap orang-orang muslim, melakukan penghukuman terhadap orang yang berdosa. Muntaqimun ini yang disebut intiqam. Muntaqimun dari simpai. Ya, itu cara menemukan sifat-sifat Allah dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ada yang dari tasrif sifat itu yang paling mudahnya, kemudian ada yang dari asma tinggal mengambil masdarnya, demikian juga dari fi'il atau isim fi'il yang disifatkan kepada Allah maka tinggal diambil masdarnya. Maka siapa yang cara menetapkan sifat dari dalam tersebut, maka berarti dia telah menetapkan sifat-sifat Allah berdasarkan Al-Quran atau Al-Sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikian yang terfitir rahimani warahmatullah, beberapa kaidah prinsip dalam sifat-sifat terkait dengan sifat-sifat Allah sebagaimana yang disampaikan mu'alif rahimahullah. Kita lanjutkan dengan pasal yang ketiga. Qala al-mu'allif rahimahullah al-faslus salis. Qawaid fi adillatil asma' was sifat. Qawaid fi adillatil asma' was sifat. Beliau sampaikan pasal yang ketiga adalah prinsip-prinsip terkait dalil-dalil asma' wa sifat. Itu kaidah prinsip ketika kita bermuamalah atau mendapatkan dalil-dalil dari Alkitab atau As-Sunnah tentang asma wa sifat. Beliau sampaikan al-qaidatul ula, prinsip yang pertama, al-adillah allati tusbatu biha asma'ullah ta'ala wa sifatuhu, ya kitabullah ta'ala wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Fala tusbatu asma'ullah wa bighairihima. Fala tusbatu asma'ullah dan otomatis ya, wasifatuhu bighairihima. Dalil-dalil pertama, prinsip pertama, dalil-dalil untuk menetapkan asma dan sifat Allah adalah Alkitab, itu kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ditetapkan berdasarkan selain keduanya. Ini yang dikatakan bahwa isbatul asma sifat tauqifiyah, yang sudah beliau sampaikan pada bab prinsip tentang sifat pada kaidah yang terakhir yang ketujuh dan kaidah tentang asma pada yang kelima, bahwa isbatul asma sifat tauqifiyah, jadi masdar talaki, di sumber pengambilan tentang asma dan sifat Allah itu dasarnya cuma dua, yaitu Al-Quran atau As-Sunnah, dan tidak dengan yang lainnya. Adapun apabila terbukti dengan yang lainnya, maka itu adalah wabi wa nikmah, itu adalah ya, sebagai pendukung, sebagai penguat, tetapi bukan sebagai dasar penetapan. Dasar penetapan pokok. Dasar penetapan pokoknya lah Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an atau As-Sunnah, boleh salah satu dari keduanya. Tidak harus terbukti dua-duanya. Yang penting salah satu dari keduanya itu telah menyebutkannya, yaitu Al-Qur'an saja atau As-Sunnah saja. Kalau terbukti dengan dua-duanya, ya itu lebih menguatkan lagi, lebih meyakinkan lagi. Apalagi kalau kemudian ternyata terbukti juga secara akal, apalagi terbukti juga secara fitrah, wah itu semakin lengkap. Dan diantara sifat Allah SWT yang terbukti dengan seluruh dalil yang ada dari Al-Quran, As-Sunnah, Isma, kemudian juga akal, fitrah, itulah sifat yang banyak orang justru mengingkarinya, yaitu sifatul ulu, sifat bahwa Allah itu berada di atas makhluknya. Itu sesungguhnya terbukti dari seluruh dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan terjadi isma, kemudian akal, bahkan fitrah. Maka wajar kalau kemudian pengingkarannya lah dihukumi sebagai kekafiran. Jadi kalau seluruh dalil yang ada sudah disampaikan kepadanya dan tidak beriman, apalagi kalau bukan kekufuran yang sangat nyata. Terkait dengan hal ini, ikhwan rahimani wa rahmatullah, saya ingin sampaikan sedikit terkait dengan masalah pendalilan, ada satu kaidah, adamu dalil muayyan layadulu ala adamil madlul al muayyan, tidak dapat ditemukan sesuatu berdasarkan satu dalil tertentu itu bukan bukti bahwa sesuatunya itu tidak ada, tidak bisa dibuktikan. Tidak terbuktinya sesuatu berdasarkan satu dalil tertentu itu bukan sebagai bukti bahwa tidak adanya sesuatu yang dibuktikan. Mereka ketika mengingkari sifat-sifat Allah SWT, alasannya apa? Tidak terbukti secara akal. Tidak terbukti secara akal. Maka kaidah ini berlaku. Tidak dapat dibuktikannya secara akal tidak berarti tidak bisa dibuktikan. Itu tidak berarti tidak adanya sesuatu yang tidak terbukti secara akal tersebut. Karena bisa jadi yang tidak bisa dibuktikan secara akal bisa dibuktikan dengan alat bukti yang lainnya. Ketika sesuatu sudah bisa dibuktikan dengan salah satu alat bukti, maka tidak bisa dibuktikannya dengan alat bukti yang lainnya tidak berarti bahwasanya tidak adanya yang dibuktikan tadi. Contohnya, ketika seseorang mencari sesuatu dengan cara meraba. Meraba itu salah satu alat bukti untuk menemukan sesuatu, betul? Ya, metodologi untuk menemukan sesuatu ada ndaknya bisa dengan siapa? Diraba. Udah diraba sana kemari. Enggak ketemu. Nah, apakah boleh yang si peraba tadi mengatakan tidak ada? Misalnya cari benda tertentu di masjid. Nah, dia mencari dengan cara diraba. Terus dia bilang enggak ada di masjid. Emang kamu nyarinya gimana? Saya raba. Dan enggak ketemu, berarti kan enggak ada. Nah, kata-kata saya sudah cari dan enggak ketemu, dan saya mencarinya dengan cara diraba dan enggak ketemu, berarti enggak ada. Betul atau tidak perkataan tersebut? Bisa betul, bisa salah. Bisa betul, bisa salah. Tetapi kata-kata yang betul, dia mesti mengatakan, ya, setelah saya cari dengan diraba tidak ketemu. Nah, apa adapun ada atau tidak, wallahu a'lam. Itu mestinya. Bukan dia mengatakan tidak ada. Apa buktinya? Sudah saya raba dan tidak ada. Tidak saya temukan. Berarti enggak ada. Ya, itu berarti enggak cerdas. Mestinya dia ngomongnya sudah saya cari dengan saya raba dan enggak ketemu. Ya saya enggak tahu ada atau tidak. Yang jelas saya raba enggak ketemu gitu. Dia hanya bisa mengatakan saya enggak menemukan setelah saya raba. Terus datang orang yang mencarinya dengan dilihat. Dinyalakan lampunya, kalau itu gelap nyalakan, kemudian dilihat dengan matanya satu persatu. Nah, ketemu sama dia. Ada nih. Nah, setelah ditemukan berdasarkan pencarian dengan mata, apakah yang meraba tadi akan enggak, pokoknya enggak ada. Sudah dibuktikan, ketemu dengan mata, dilihat kok. Enggak ada, sudah saya raba, enggak ada. Nah, dia bisa bilang begitu kalau apa? Kalau yang bilang menemukan pendusta. Sebenarnya enggak ada, kemudian dia bilang ada, ketemu, ya mungkin. Tapi kalau kemudian apa, yang berbicara tadi adalah dia jujur bahwa dia telah menemukan dengan dilihat olehnya. Ya, maka ya yang enggak menemukan berdasarkan meraba tidak boleh mengingkari apa yang ditemukan berdasarkan melihat. Ya, dua-duanya baik meraba maupun melihat adalah apa? Alat bukti untuk apa? Untuk menemukan sesuatu. Nah, bisa jadi juga sudah diraba enggak ketemu, sudah dilihat enggak ketemu, masih juga belum bisa mengatakan enggak ada. Karena apa? Barang yang dicari sangat kecil gitu. Sangat kecil, kuman enggak ketemu juga. Nah, maka datang yang berikutnya pakai mikroskop. Banyak ternyata kumannya. Apakah kemudiannya enggak ada kuman? Yang meraba enggak ada kuman, sudah raba enggak ada kumannya. Enggak ada di masjid kumannya. Yang melihat enggak ada, sudah saya cek. Setiap sudut masjid saya cek. Enggak ada kuman itu. Saya enggak lihat kuman itu, berarti enggak ada. Tetap enggak boleh dua-duanya mengklaim enggak ada. Karena apa? Datang orang baru dengan alat bukti yang lainnya. Menggunakan mikroskop, wah, kumannya ternyata banyak. Ya, ya harus diakui bahwasanya banyak kumannya. Adapun enggak ditemukan dengan diraba atau dilihat dengan mata tanpa alat yang lain, ya tidak kemudian klaim tidak ditemukannya berdasarkan satu alat bukti bukan berarti tidak adanya yang mau dibuktikan. Adamu dalil muayyan la yadullu ala adami almadlul muayyan. Kalau kaidah ini antum pegang baik-baik, maka ya antum punya alat untuk membantah mereka yang suka menyatakan itu tidak masuk akal. Maka kalau ada suatu yang mengatakan tidak masuk akal, ya kadang ya kita terima itu enggak masuk akal. Tetapi ada dalil yang itu pasti sahih juga, yaitu Al-Qur'an As-Sunnah. Kalaupun tidak terbukti secara akal, kalau sudah terbukti secara wahyu, ya sudah. Dan tidak boleh kemudian akal mengingkari apa yang telah dibuktikan berdasarkan wahyu. Bahkan pembuktian berdasarkan wahyu itu lebih kuat daripada pembuktian secara akal. Karena akal terbatas kemampuannya. Satu orang dengan yang lainnya berbeda-beda. Tetapi wahyu itu bersumber dari Allamul Ghuyub, Zat yang Maha mengetahui yang gaib. Bersumber dari Ar-Rasul yang diutus oleh Allamul Ghuyub, utusan dari Zat yang Maha mengetahui segala yang gaib. Maka kalau sudah diberitakan oleh Allah atau Rasulnya, sudah selesai. Bahwa itu terbukti. Meskipun ketika dibuktikan secara akal enggak terbukti. Bukan berarti ketika dibuktikan secara akal tidak terbukti, sesuatunya itu enggak ada. Karena Alkitab dan As-Sunnah itu alat bukti. Bahkan itu alat bukti yang paling kuat, mengalahkan seluruh alat bukti. Nah, terkait dengan asma wa sifat, itulah asalnya gaib. Maka ya akal tidak menjangkaunya. Kecuali sebatas yang global saja, yang memang terjangkau secara akal. Tapi secara umum pada asalnya akal tidak menjangkau tafasil detail dari asma dan sifat Allah SWT. Nah, atas dasar kaidah di atas, lalu beliau sampaikan wala hada. Fama warada isbatuhu lillahi ta'ala min dhalika fil kitab wa sunnati wajaba isbatuhu. Wama warada nafyu fihi ma wajaba nafyuhu ma isbati kamali ziddi. Berdasarkan kaidah di atas, maka segala yang datang penetapannya, jadi ada penetapannya untuk Allah dari sifat-sifat tersebut dari Alkitab, di dalam Alkitab atau Sunnah, maka wajib ditetapkan. Sebaliknya, apabila datang pemberitaan tentang penafian dari asma atau sifat, penafian tentang keduanya, asma atau sifat dari Allah SWT, maka wajib dinafikan dengan menetapkan kesempurnaan lawannya. Ya, pelajaran yang sudah kita dapatkan. Jadi kaidahnya, karena penetapan sifat itu tauqifiyah, dan tadi sifat terbagi menjadi dua, subutiyah dan salbiyah. Apa yang disebutkan oleh dalil Al-Qur'an atau Sunnah kita tetapkan. Apa yang disalbiyah dinafikan oleh Alkitab atau Sunnah kita nafikan. Tetapi ketika kita menafikan dibarengi dengan apa? Dengan meyakini kesempurnaan sifat bagi Allah lawan dari sifat yang dinafikan. Nah sekarang bagaimana untuk kasus yang ketiga? Itu yang tetapkan, kemudian yang nafikan. Sekarang yang ketiganya, wa malam yarid isbatu wala nafyuhu fihima wajaba tawakuf fi lafzihi. Fala isbatu wala yunfa li adami wururi al isbat wan nafi fihi. Adapun yang tidak ada penetapannya dan tidak pula ada penafiannya terkait dengan keduanya, maka wajib untuk tawakuf terhadap lafadznya. Artinya kita tidak menetapkannya dan juga tidak menafikannya. Ini terkait dengan al-kalam al-muhdatsah fi isbati atau fi nafyi anillah. Di mauqif kita kepada mustalahat, istilah-istilah yang baru, lafaz-lafaz yang baru yang Al-Qur'an tidak menetapkannya, Al-Qur'an dan hadis tidak menetapkannya dan juga tidak menafikannya. Maka sikap kita mengikuti tadi Alkitab dan As-Sunnah. Karena Al-Quran dan As-Sunnah tidak menetapkannya dan juga tidak menafikannya, ya ikut. Ikut tidak menetapkan dan tidak menafikan. Dan nanti akan ada contohnya kasus yang ketiga ini. Jadi kita tawakuf terhadap lafadznya. Ya untuk lafadznya kita diam. Wallahu a'lam. Enggak berkomentar, no comment dari sisi lafadznya. Tidak menetapkan dan juga tidak menafikan. Wa amma ma'nahu fayufassal fihi. Fa in urida bi haqqun yaliku billahi ta'ala fa huwa maqbulun. Wa in urida bi ma'nan la yaliku billahi fa wajaba radduhu. Adapun ditinjau dari maknanya, bagaimana sikap kita kepada makna lafaz tadi? Sebuah sifat yang disifatkan kepada Allah tetapi tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an atau Sunnah baik penetapannya maupun penafiannya. Maka terkait dengan maknanya kita rinci. Apabila diinginkan dengan sifat tersebut adalah makna yang hak yang sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala, kelayakan dengan Allah Ta'ala, maka diterima maknanya. Diterima maknanya. Tetapi apabila dimaksudkan dengannya ternyata makna yang tidak pantas bagi Allah, maka ditolak maknanya. Kita tidak gunakan lafadznya dan juga kita tolak maknanya. Kalau terhadap maknanya jelas kita tolak karena tidak layak bagi Allah. Ada pun lafadznya, ya kan itu lafadz baru. Mungkin sesungguhnya lafadz itu bisa maknanya benar. Tetapi ketika orang yang menyampaikannya adalah maksudnya untuk maksud yang tidak layak bagi Allah, maka kita tolak. Ya, belum sampai kepada contohnya. Nanti kita akan sampai insya Allah. Lalu bersampaikan. Famimma waroda isbatu lillahi ta'ala kullu sifatin dalla alaiha ismun min asma'illahi ta'ala dalatu mutabaqatin aw tadamunin aw iltizam. Dan di antara yang terdapat penetapannya untuk Allah adalah setiap sifat yang ditunjukkan oleh nama dari nama-nama Allah Ta'ala, baik melalui dalalah mutabaqah, tadamun atau iltizam, sudah kita dapatkan pada pelajaran sebelumnya. Wa minhu kullu sifatin dalla 'alaiha fi'lun min af'alihi kalistiwa al-ars wa nusul samid dunya wal majil fasil baina ibadi yaumil qiyamah wa nahwi dzalik min af'alihi allati la tuhsa anwa'uha fadlan an afrodiha. Dan diantaranya adalah semua sifat yang ditunjukkan oleh perbuatan dari perbuatan Allah. Jadi yang ada informasi dalam Alkitab atau As-Sunnah bahwa Allah berbuat demikian dan demikian, seperti istiwa di atas ars, turun ke langit dunia, datang pada hari kiamat untuk memutuskan hukum bagi para hamba, dan semodel itu dari perbuatan-perbuatan yang tak terhingga ragamnya, apalagi satuannya. Wayaf'ullah ma yurid, wayaf'ullah ma yasa, dan berbuat apa yang dia kehendaki. Ya, ini yang kedua, berarti yang dari af'al. Tadi kan ada dari tasribi sifat, dari asma dan dari af'al. Ini dari asma sudah, dari af'al sudah. Wa minu alwaju wal ain wal yadain wal yadan wa nahima. Dan termasuk dalamnya wajah, dua mata, dua tangan dan jenisnya. Ini dari mana ini? Dari apa? Dari yang tiga tadi, dari apa ini? Penemuan sifat dari Alkitab As-Sunnah yang ketiga ini, wajah, ya, dan dari apa? Baru tadi. Iya semuanya. Ini dari Al-Qur'an. Karena dia tarekatnya ada tiga. Baru saja saya pancing sudah. Dari asma, dari fi'il, yang ketiga dari apa? Dari tasrih bi sifat. Kan baru tadi udah melayang kemana enggak tahu. Ya, urutan mu'alif tadi pertama tasrih bi sifat, kedua dari asma, ketiga dari af'al min af'ali atau isim fa'il. Ini dari tasrih bi sifat. Wa minu al-kalam wal masiyah wal irada bi kismihi al-qawni wa syar'i. Falqawniya bima'na al-masiyah wa syar'iya bima'na al-mahabbah. Di antaranya dari kalam, dari masiyah, dari irada. Nah ini kebanyakan dari apa? Dari af'al. Kalam dari af'al. Demikian juga masiyah dan irodah dari af'al, dari fi'il-fi'il Allah. Wa kallamu Musa taklima, law sya Allah yuridullah bikumul yusra. Itu rata-rata ini dari dan tidak ada yang dari asma ini. Karena memang tidak ada nama Allah yang bentukan dari al-kalam atau masih al-iroda. Ya, boleh sampaikan termasuknya iroda dengan kedua macam, kedua pembagiannya, yaitu iroda kauniyah dan iroda syar'i. Iroda kauniyah maknanya dengan masyiah, dan syariah maknanya dengan mahabbah. Ini bahasan panjang dan saya lewati, artinya nggak perlu dijelaskan karena butuh panjang untuk apa, perbedaan tentang pembagian irodah menjadi dua, kauni dan syar'i. Kauni sama dengan masyiah, kemudian syar'i sama dengan mahabbah, itu butuh pelajaran ya setengah jam sendiri paling tidak itu, hanya untuk ini supaya bisa jelas. Maka ya tidak saya bahas karena kepentingannya bukan itu. Kepentingannya hanya mencontohkan bentuk-bentuk sifat yang ada dalilnya dari dalil penetapannya. Wa minu ar-ridha wal mahabba wal ghadab wal karaha wa nahiha. Dan di antaranya juga ridha, mahabba, ghadab, karaha. Allah rela, Allah mencinta, Allah murka, Allah membenci dan jenisnya. Itu semuanya ada apa? Ada dalil penetapannya dari Alkitab atau As-Sunnah. Wa mimma warada nafsuhu anilaya subhanahu wa ta'ala lintifaihi wa subuti kamalatihi. Dan di antara dalil dan di antara sifat-sifat yang ada dalil penafiannya dari Allah Subhanahu wa taala, jadi ada ayatnya atau hadisnya bahwa Allah ternafikan, Allah dinafikan dari sifat-sifat tersebut dengan menetapkan kesempurnaan lawannya adalah al-maut, an-naum, as-sina, al-ajz, al-i'ya, wadzulm, wal-ghaflah, an-a'malil ibad. Wa yakuna lahu masilun aw kufun wa nahwi dzalik. Ini yang ada dalil penafiannya. Itu bisa dicari semuanya di dalam Al-Qur'an atau hadis. Dan yang beliau sampaikan praktis semuanya lah dari Al-Qur'an. Adanya Al-Qur'an. Kemudian wa mimma lam yarid isbatu wala nafsu lafdul jihah. Dan di antara yang tidak ada dalil penetapannya dan juga penafiannya lah lafaz al-jihah. Allah itu ada di dalam satu jihah, satu arah tertentu. Allah berada di dalam arah tertentu. Al-jihah. Falas sa'ala sa'ilun hal nusbitu lillahi ta'ala jihah. Kalau ada seorang yang bertanya, apakah kita menetapkan bagi Allah jihah, arah? Allah ada di dalam satu arah tertentu. Kulna lafdu al-jihah lam yarid fil kitab wa sunnah isbatan wala nafyan wa yukni anhu ma sabata fihima min anna wa ta'ala fis sama. Kata jihah, arah, itu tidak ada penetapannya di dalam Alkitab atau Sunnah dan juga penafiannya. Tidak ada di dalam Alkitab atau Sunnah baik ditetapkan untuk Allah atau dinafikan. Dan sudah cukup dari menggunakan jihah dengan apa yang sudah ada penetapannya di dalam Alkitab maupun As-Sunnah bahwa Allah Ta'ala itu fis sama, Allah itu ada di dalam, Allah itu ada di atas. Ikhfa fi rahimani warang fis sama dalam bahasa Al-Qur'an dan bahasa hadis itu ada dua maknanya. Fis sama, maka nanti penerjemahannya pun ya dengan salah satu dari keduanya. Boleh dengan salah satu dari keduanya dan boleh dengan dua-duanya. Dan bagusnya memang diterjemahkan dengan kedua maknanya supaya ketika dia berbicara dengan bahasa Indonesia, misalnya ketika diterjemahkan bahasa Indonesia, dia boleh dengan kedua-duanya. Ya, dan ternyata itu juga dalam bahasa Indonesia kata di langit. Ya, fis sama sering diterjemahkan dengan di langit. Nah, tentunya ketika orang mengatakan di langit tidak akan keluar maknanya dari dua hal ini. Yang pertama adalah maknanya fil ulu, yaitu di atas. Di atas. Nah, ketika dikatakan Allah di atas, maka tentunya langsung terpahaminya Allah di atas seluruh makhluknya. Sebab kalau kemudian masih di bawah makhluknya, berarti bisa dikatakan juga Allah di bawah. Ketika dikatakan Allah di atas mutlak begitu, maka berarti di atas segala sesuatu. Walaupun tidak disebutkan di atas apa, cukup di atas itu semua memahami sesuai dengan kedudukan Allah. Ketika kemudian kita mengatakan layang-layang di atas, ya kita paham sebat sejauh mana di atasnya layang-layang. Kita mengatakan bintang itu ada di atas, ya kita pun paham sejauh mana keberadaan bintang itu, keberadaannya di atas. Ketika kita mengatakan apa lagi, awan itu ada di atas, ya kita paham. Tidak kemudian dibantah, enggak di atas. Wong awan itu di bawah apa, di bawah apa? Di bawah pesawat. Nyatanya awan masih di bawah pesawat. Betul dia mengatakan awan di atas, betul. Dia mengatakan layang-layang di atas, betul. Ya lampu itu ada di atas, betul juga. Maka di atasnya sesuatu sesuai dengan apa? Ya dat sesuatu tersebut bisa berbeda-beda keberadaannya di atas tergantung perbedaan yang sedang dibicarakan. Maka demikian juga ketika bicara Allah di atas, maka ya, orang yang sehat akalnya sudah otomatis hatinya bergerak bahwa ketika dengan Allah di atas berarti setelah selesainya seluruh makhluk, kemudian Allah ada di atas sana, di atas seluruh makhluknya. Takdirkan makhluk kalau yang tertinggi apa? Ars. Maka berarti Allah di atas ars, karena di atasnya Allah itu mutlak, tidak nisbi. Kalau yang lainnya itu nisbi dibandingkan dengan kita gitu. Di atas, lampu di atas, kaitannya dengan kita. Layang-layang di atas, kaitannya dengan kita. Tidak dengan seluruhnya. Awan ada di atas, karena kaitannya dengan si pembicara gitu. Saja. Jangan dibantah, enggak di atas. Wong layang-layang di bawah awan. Itu yang bantah yang enggak beres cara berpikirnya. Tetapi ketika Allah ada di atas, dia langsung ketinggian yang mutlak, di atas yang tidak dibawahi oleh siapapun juga gitu, dari makhluknya. Di atas yang tidak ada satupun makhluk yang membawahi Allah SWT. Maka apa kata Nabi? Anta dzahiru falesa fokoka syekh. Dan kalau dzahir yang tidak ada di atasmu sesuatu pun. Itu makna yang pertama, fil ulu, pokoknya di atas secara mutlak. Kemudian makna yang kedua, fil ulu, makna yang kedua fi sama ya, fi apa, ala asama al mabniyah, itu di atas langit yang dibangun. Fi sama artinya Allah di atas langit yang dibangun. Di langit yang kata Allah wasama'a bainanaha bi'aidin, dan langit kami bangun dengan kekuatan. Dan aid di sini bukan yad. Jangan salah paham, jangan mau dikelabui sama orang yang iman enggak paham bahasa Arab atau pura-pura enggak paham bahasa Arab karena yang mau diajak bicara enggak paham bahasa Arab. Dikira aid di sini adalah jamak dari yad. Ayat ini tunggal, bukan jamak dari yad. Kalau apa yang jamak dari yad, misalnya pada firman mimma amilat aidina, itu adalah jamak dari yad. Jadi jamak dari iyad memang aid, tetapi untuk biaidin itu bukan jamak dari iyad. Dan bahasa Arab itu luas. Banyak kata yang sama tapi apa? Maknanya berbeda, dan itu juga bahasa Indonesia. Beberapa kata sama tapi beda maknanya. Dan memaksakan setiap kata yang sama dimaknai dengan makna yang sama, ya itu orang yang jahil terhadap bahasa, orang yang sombong terkait dengan bahasa dan tidak layak diajak bicara. Orang yang memaksakan diri harus enggak, ya maknanya sama dimanapun juga, enggak boleh beda-beda, katanya sama, ya enggak usah ngomong sama orang begitu. Dan saya pikir selama orang sehat cara berpikirnya, enggak ada yang memaksakan. Setiap kata yang sama itu maknanya harus sama. Ya tergantung bagaimana susunan kalimatnya, bahkan termasuk kepada siapa itu disandarkan. Ya, jadi makna yang kedua dari fisama, Allah di langit artinya Allah di atas langit. Kalau langit itu maknanya adalah yang dibangun. Maka di dalam firman Allah surat Al-Baqarah itu ada beberapa kata, ada kata sama disebut berulang dan itu beda-beda maknanya. Ya yana subudu rabbakum alladzi khalaqakum waladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa binaa wa anzala minas samaa'i maa'an fa'akhrija bihi minas samarati rizqalakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Itu ada dua kata sama dan dua kata sama itu maknanya beda. Pada Allah di gimana tadi? Wasama bina, dan Allah yang telah menjadikan sama sebagai atap itu berarti asama al-mabniyah, langit yang tujuh itu. Adapun wa anzalna minas samaa'i maa'an, asama yang kedua itu maknanya lah awan dan bukan langit yang tujuh, tapi itu awan dan menurunkan dari awan air hujan. Kedua-duanya disebut sama, baik awan maupun langit yang dibangun oleh Allah, karena kedua-duanya berada di atas kita. Dan setiap yang berada di atas kita boleh dikatakan dia fi sama. Bolehkah sama? Maka falyamdud bisababin ila sama. Dalam ayat itu falyamdud bisababin ila sama, silakan julurkan tali ke asama, ke atas maksudnya ke atap. Asama dalam ayat itu artinya atap. Mengapa atap disebut sama? Karena juga di atas kita. Itulah bahasa Arab. Setiap yang di atas kita bisa dikatakan as-sama. Nah, as-sama apa yang dimaksudkan tergantung. Nah, dalam Allah fis-sama itu dua tadi. Di atas secara mutlak itu fil-ulu secara mutlak, atau alas-sama itu di atas langit yang dibangun oleh Allah. Bahwa Allah itu keberadaannya di setelah langit yang ketujuh di atasnya. Itu juga tidak berarti begitu langit yang ketujuh selesai langsung di atasnya, tidak. Ya pokoknya adanya itu setelah langit yang ketujuh, di atas langit yang ketujuh. Dan karena ternyata di atas langit ketujuh ada makhluk Allah yang lainnya, yaitu apa, samudra, maka Allah masih di atas samudra. Dan ternyata di atas samudra ada ars, Allah di atasnya. Setelah tuntas seluruh makhluk Allah, baru Allah ada di atasnya. Wa huwa ba'inun an khalqi, dia terpisah dari makhluknya. Tidak ada satupun dari zat Allah yang menempel pada makhluknya, dan tidak ada satupun dari makhluknya yang menempel pada Allah. Tidak ada yang bersinggungan antara zat Allah dengan zat makhluknya. Allah terpisah dari makhluknya. Maka ini sekaligus jawaban atas bagian pertanyaan yang masuk, bagaimana membantah subhat kalau Allah istiwa di atas arsy, berarti Allah butuh pada arsy. Siapa yang butuh? Mengapa kalau istiwa di atasnya masih butuh? Kaidah dari mana? Kalau istiwa di atasnya masih butuh kepada yang di atas, di bawahnya. Jadi ketika informasi itu datang, ya dibarengi dengan apa? Kelengkapan sifat-sifat Allah yang lainnya, bahwa Allah al-ghaniyyu, Allah maha cukup, Allah tidak butuh. Maka istiwanya Allah di atas ars, ya Allah tidak butuh pada ars. Justru ars itu yang butuh kepada Allah SWT. Kalau Allah tidak tahan, ars itu ambruk dan mengenai langit dan bisa hancur sampai kemudian ke bumi. Kalau Allah tidak tahan, ars pada posisinya. Allah yang menempatkan setiap sesuatu pada posisinya dengan kehendaknya. Mereka semua yang butuh, as-samad, tempat bergantung segala sesuatu. Bagaimana kemudian istiwanya Allah harus kemudian Allah butuh pada ars? Logikanya siapa? Kalau enggak logika yang sudah di apa di sini sudah penuh dengan penyakit tasbih. Dia cuma melihat istiwanya apa, seseorang di atas kendaraan, iya kalau dia. Betul. Kalau istiwanya Nabi Nuh dan kaumnya di atas kapal, iya dia butuh pada kapal. Idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki, iya. Manusia Nabi Nuh. Tapi istiwanya matahari ternyata enggak butuh sama bumi. Kadang matahari posisinya tepat di atas bumi. Dan matahari enggak apa? Enggak butuh. Bukankah kita mengatakan matahari sedang istiwa? Iya atau tidak? Kapan istiwanya matahari? Kapan istiwanya matahari di atas bumi? Jam berapa? Iya, kurang lebih jam 12. Itu matahari sedang istiwa. Butuh? Tumpangan? Itu makhluk. Saya enggak butuh. Karena istiwa itu keberadaan tepat di atasnya. Terserah apa itu nempel kalau makhluk atau tidak nempel. Meninggi tepat di atasnya, menetap tepat di atasnya. Itu istiwa. Dan istiwa beda dengan ulu. Namun bukan pelajaran, bukan sedang belajar tentang perbedaan istiwa dengan ulu. Dan itu butuh ya, beberapa menit untuk menjelaskan perbedaan keduanya. Sampai klek. Ada istiwa sendiri, ada ulu sendiri. Yang dibuktikan secara akal dan fitrah di samping Al-Quran dan Al-Sunnah adalah sifatul ulu. Adapun sifat istiwa tadi disampaikan, itu masuk dalam sifat khobariyah, fi'liyah khobariyah, bukan fi'liyah akliyah. Yang sifat akliyah itu sifatul ulu, dan ulu sifat dzatiyah, di mana Allah terus menerus dan senantiasa di atas. Sebelum ada makhluknya Allah sudah di atas. Itu sifat sifat dzatiyah. Adapun Allah istiwa, ya baru setelah penciptaan ars. Dan itu pun ketika Allah sedang menciptakan langit dan bumi, Allah tidak istiwa. Sepakat, ketika Allah sedang menciptakan langit dan bumi, Allah tidak istiwa di atas ars. Setelah selesai, baru Allah istiwa lagi. Nah, ada kira apakah sebelumnya Allah sudah istiwa atau belum? Wallahualam. Yang jelas setelah menciptakan, Allah baru istiwa di atas ars. Apakah sebelum menciptakan Allah sudah istiwa, kemudian ketika menciptakan meninggalkan istiwa? Nah, itu tidak ada berita. Kemudian ketika Allah turun ke langit dunia, apakah Allah meninggalkan istiwa? Itu juga enggak ada berita. Maka wallahualam. Ya, itu tentang fisama. Nah, jiha tadi tentang Allah ada di arah. Maka tergantung maknanya. Kita akan sikapi namanya. Qulna lahu lafdul jiha lam yarid fil kitab wa sunnah isbatan wa nafyan wa yugni anhu masabata fihi ma min anil ta'ala fis sama, sudah saya jelaskan. Wa amma ma'nahu fa imma ayurada bi jihatun jihatun suflin au jihatun uluin tuhitu tuhitu billahi au jihatun uluin la tuhitu bihi fal awal batilun li munafati ului la ta'ala asabit bil kitab wa sunnah wal aql wal fitra wal ijma wa sani batilun aidan li anna Allah ta'ala a'dam min ayyuhita bi syai'un min makhluqatihi wa salisu haqqun li anna Allah ta'ala al aliyu faqa khalqi wa li yuhitu bi syai'un min makhluqatihi. Ya, ini maksud dari Allah ada di arah tertentu itu ada tiga kemungkinan secara maknanya. Maka ditanyakan kembali kepada yang ngomong, apakah yang Anda maksudkan bahwa Allah itu di arah, berarti arah bawah, Allah di arah, ada dan di arah bawah, atau yang kedua, Allah di arah atas tetapi diliputi oleh makhluk. Allah ada di atas tetapi ada yang meliputinya dari makhluk, dibawai oleh makhluk di atas tapi masih dibawai oleh makhluk. Masih di dalam makhluk. Atau yang ketiga, yaitu Allah ada di atas yang tidak diliputi oleh apapun juga dari makhluk. Jadi setelah selesai seluruh makhluknya, Allah ada di atasnya. Ini Allah ada di arah, itu arah atas setelah selesai makhluknya. Maka makna yang pertama batil, karena itu menafikan sifat ulu, sifat maha tinggi Allah. Allah maha yang tertinggi, yang itu terbukti berhal kitab as-sunnah dan juga akal bahkan fitrah serta ijma. Kalau Allah itu maha tinggi di atas seluruh makhluknya, makna yang kedua batil juga kalau Allah itu ada di atas tetapi masih diliputi oleh makhluk. Karena Allah itu terlalu besar untuk makhluknya meliputi Allah. Allahu Akbar. Tapi ada saja sebagian orang yang lisannya ngomong Allahu Akbar tapi Allah apa? Bisa dikangkangi oleh makhluk. Mana nilai besarnya? Allahu Akbar. Allah terbesar. Sabis marabikal a'la, Allah yang tertinggi. Tetapi tetap aja memahami Allah itu dikangkangi oleh makhluk. Mana tertingginya, mana terbesarnya? Kalau bisa diliputi oleh makhluk, berarti makhluk lebih besar. Makhluk lebih tinggi. Maka maha besar Allah, maha tinggi Allah itulah sifat dzatiyah yang lam yazal wa la yazal mutasifan bihima, yang Allah terus menerus senantiasa bersifat dengan sifat keduanya. Allah ulu dan bagaul al-kibriya, dengan seluruh makna ulu, dengan seluruh makna kibriya, seluruh makna ketinggian, seluruh makna kebesaran. Adapun yang ketiga, itu hak benar kalau Allah itu, karena Allah itu adalah al-aliyu, di atas seluruh makhluknya dan tidak diliputi oleh apapun juga dari makhluknya. Maka kalau istilahnya Imam Ibn Abil Izz al-Hanafi, dan nampaknya belum mengambil dari gurunya Imam Al-Qayyim rahimahullah, dan mengambil dari gurunya pas lagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, menjelaskan kalau al-jihah, arah itu adalah se'un makhluk, jihah itu adalah suatu makhluk, kemudian Allah berada dalam jihah tersebut, maka itu batil karena Allah tidak diliputi oleh makhluknya. Tapi kalau jihah itu amrun adami, jihah itulah perkara yang tidak ada wujudnya, Jiha itu enggak ada wujudnya. Cuma untuk mengisyaratkan bahwa Allah di atas makhluknya. Setelah selesai makhluknya semuanya, lalu Allah di atasnya, itulah yang dimaksud dengan jiha. Kalau ada di jiha sana, setelah habis makhluknya, maka itu makna hak. Kalau jiha itu amrun adami, perkara yang tidak ada. Karena setelah makhluk selesai, tidak ada kecuali Allah gitu. Maka kalau keberadaan Allah di atas makhluknya kamu katakan itu jiha, Allah berada dalam jiha, betul. Allah ada di arah atas, maksudnya di atas seluruh makhluknya. Di arah tertentu yaitu atas, setelah selesai seluruh makhluknya Allah ada di sana, betul itu. Tapi kalau kemudian jiha lah sebuah arah, itulah amrun makhlukun, amrun wujudi, ada wujudnya makhluk, lalu kemudian Allah diliputi oleh makhluk yang namanya jihad tadi, maka itu batil. Dan demikian juga makna al-jism. Ya, belum tidak sebutkan di sini. Contoh yang lainnya lah al-jism. Tapi sebelum itu yang lebih mudah lagi, misalnya Allah berpenglihatan, Allah memiliki basor, ada penetapannya kita tetapkan. Dan Allah bermata, karena ada penetapannya kita tetapkan. Allah berpendengaran, ada lafadznya kita tetapkan. Tapi Allah bertelinga tidak ada informasi penetapannya dan penafiannya, maka tidak kita tetapkan dan juga kita tidak nafikan. Alu istiwa ada pentamnya. Adapun istiwanya duduk atau berdiri, ya itu tidak ada apa, tidak ada pentamnya. Dan kita enggak membahas ke sana. Punya alu istiwa. Ya sebagian ada yang menerjemahkan istiwa dengan julus, duduk. Ya walaupun ini ada dari sebagian ulama salaf, tetapi itu maksudnya lah untuk apa? Menetapkan hakikat istiwa, bukan untuk kaifiyah. Ketika tidak dipahami istiwa kecuali duduk misalnya. Tapi itu jadi kalaupun itu ditetapkan itu apa? Tentunya apa? Ya, yang berbeda dengan makhluknya, kaifiahnya tetap berbeda makhluk. Seandainya istiwa itu apa, di antara maknanya lah julus gitu. Tetap kembali kepada kaidah laisa kamitslihi syai'un, dan enggak usah di kemudian apa diingkari mati-matian. Kalau memang ternyata secara bahasa itu mengandung makna itu istiwa lah julus misalnya, tapi tetap la takyif dan tamsil. Tetapi al-aula untuk meninggalkan penerjemahkan istiwa dengan duduk. Nanti jadi orang Sunda andai gelang. Ya karena salah tadi, salah penerjemahan. Ya ketika diterjemahkan Allah andai gelang, ya semua orang Sunda ya, akhirnya karena ya itu sudah takyif, sudah masuk dalam ranah takyif. Ya punya istiwa, meninggi di atasnya, itu yang paling selamat. Nah sama dengan lafaz jism, al-jism ya, jasad atau tubuh. Maka itu sama, lafaz yang tidak ada penetapannya dan penafiannya. Sama dengan al-makan, tempat, sama. Allah fi makan, itu sama. Lafzul makan enggak ada penetapannya penafiannya. Maka cara menghadapinya persis kayak lafz jiha. Kalau al makan yang dimaksud tempat yang dimana makhluk, tempat itulah makhluk dan Allah berada di tempat tersebut, maka itu makna yang batil. Allah kita katakan Allah tidak bertempat dengan makna seperti itu. Tetapi kalau kemudian Allah bertempat dalam arti Allah menempati di atas, tempatnya ada di atas, yaitu setelah seluruh makhluk selesai, tidak ada makhluk lagi yang paling tingginya, sudah habis, makhluk yang tertinggi sudah tuntas, lalu Allah di atasnya. Nah, Allah menempati sana, ya itu hak. Dan itu tidak ada konsekuensi butuh pada makhluk. Bang apa? Itu enggak ada makhluknya sudah. Tempat yang dimaksud ini bukan makhluk amrun adami, perkara yang tidak ada wujudnya. Kita istilahkan dengan tempat. Allah menempati atas. Itu setelah selesai seluruh makhluknya, Allah ada di sana. Allah menempati di sana. Apa nilai tercelanya di mana? Nilai samanya dengan makhluk di mana? Wong dia enggak butuh kepada apa-apa. Kecuali kalau tadi kita mani Allah bertempat, ada sebuah tempat, itu makhluk, Allah ada di situ. Allah bergantung terhadapnya, Allah butuh kepadanya, itu. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang mengatakan Allah di atas itu berpendapat demikian dari Ahlussunnah wal Jamaah. Mata Ahlussunnah tidak ada sama. Artinya tidak ada dalam ijma Ahlussunnah wal Jamaah yang kesana berfikirnya. Sama dengan al-jism, jasad. Apa sih yang kamu maksud dengan jasad? Kalau yang kamu maksud dengan jasad adalah seperti apa yang kita tahu tentang jasad makhluk, ya Allah Maha Suci dari apa yang ada pada makhluk. Allah Maha Suci dari seperti makhluknya. Tapi kalau yang kau maksudkan bahwa jasadlah zat, di mana sifat Allah itu melekat padanya? Zat Allah, di mana seluruh sifat Allah itulah ada pada zat tersebut? Maka ya Allah berjasad. Kalau itu maknanya. Jadi kalau yang zat jasadlah zat Allah, di mana sifat Allah itu seluruhnya ada padanya? Karena setiap sifat tidak mau tidak ada zatnya. Nah, kalau itu yang kamu maksudkan zat jasad, terus apa masalahnya? Apa sih tercelanya? Ketika dikatain itu yang apa? Yang sempurna, yang tidak sama dengan makhluknya, mencapai puncak kesempurnaannya. Terus di mana letak kekhawatiran Anda? Dan ketika Ahlussunnah wal Jamaah mensifati bahwa Allah itu bertangan, berwajah, itu tidak ada sedikit pun i'tiqad pada mereka bahwa Allah berjasad dengan jasad yang ada pada makhluk. Dan mereka pun enggak pernah membahas tentang jasad. Mereka enggak pernah membahas tentang jasad, tentang jism. Mereka membahas jism karena Anda yang membawa. Anda yang mengilzam kami untuk mengakui jism atau tidak. Maka pembahasan jiha, pembahasan jism, pembahasan makan itu dibahas asalnya adalah apa? Hanya mimbabi rudud sebagai apa? Bentuk bantahan, bukan sebagai bentuk pelajaran untuk keimanan keyakinan. Tetapi semata-mata karena ada tuduhan bahwa Ahlussunnah menetapkan jasad pada Allah, Ahlussunnah mengatakan jihad pada Allah, Ahlussunnah menyatakan tempat pada Allah, maka kita bicara. Apa sih yang kamu maksudkan dengan jihad itu? Apa sih yang kamu maksudkan dengan jism itu? Apa sih yang kamu maksudkan dengan tempat itu? Karena kita enggak pernah menggunakan itu dalam bahasan ketika mentakrir atau mengajarkan. Ini yang semestinya Anda yakini, langsung kita katakan Allah itu istiwa, Allah itu datang, Allah itu berwajah, Allah itu bertangan, Allah itu mencinta, Allah itu meridhoi. Langsung begitu. Allah itu ada di atas. Tidak pernah kemudian ketahuilah bahwa jasad Allah tidak sebenarnya enggak pernah. Bahwa Allah ada dalam satu tempat, yang tempat itu adalah setelah itu enggak pernah. Itu hanya tadi karena apa? Tuntutan rudud. Tuntutan membantah. Bukan pada asalnya itu dari dari kalam Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kalam yang dimunculkan oleh bid'ah, dituduhkan kepada Ahlussunnah dengan makna batil yang mereka inginkan, padahal untuk lafaz-lafaz tersebut secara hukum asal lafaznya tidak menunjukkan batil dan tidak menunjukkan apa? Tidak menunjukkan hak, tergantung tafsirnya. Itu lafaz-lafaz yang tidak ada makna batil, tidak bermakna batil dan juga tidak bermakna hak, tergantung tafsirnya. Tergantung tafsirnya. Dikaitkan dengan Allah itu tergantung tafsirnya. Bisa dibenarkan dan bisa disalahkan, tergantung tafsirnya. Karena Allah sendiri tidak menetapkan untuknya dan juga tidak menafikan darinya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian beliau sampaikan dalil-dalil baik secara Al-Qur'an, wahyu, hadis ataupun secara akal. Yang intinya bahwa kitab Allah itu diturunkan sebagai pemberi petunjuk, kemudian diwajibkan bagi kita untuk mengikutinya, dan tentunya beriman terhadapnya lah beriman terhadap seluruhnya, tidak hanya lafadznya saja tanpa maknanya. Beriman kepada apa yang ditetapkan kita imani, yang dinafikan kita imani, punya sesuai dengan bagaimana atau apa yang diinformasikan Allah. Mengikuti apa adanya, patuh sepenuhnya kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, kepada Allah dan kepada Rasulnya sepenuhnya, tanpa ada keberatan sama sekali untuk menerimanya. Sampai di sini pelajaran kita untuk hari ini, dan insya Allah kita tuntaskan pada pelajaran pada hari besok bismillah. Ya, tiga kaidah insya Allah kita selesaikan sampai kurang lebih jam 11 bismillah. Jadi besok kita paling sampai jam 11 paling lambat insya Allah, karena terkait saya mau safar dan pesawatnya jam 1. Jadi ya paling enggak 1 jam sebelumnya sudah sampai Bandara Adi Sucipto. Itu saja. Maka ya untuk ini tinggal 1 hari, tinggal setengah hari besok, ya jangan dilewatkan. Tuntaskan sekalian. Kemudian antum istirahat untuk kembali lagi hari Sabtu, ya kan? Ya, hari Sabtu bersama Ustaz Tafifi Qul Arba. Itu kaidah tentang tauhid uluhiyah. Kaidah tentang tauhid uluhiyah. Kalau bahasan ini siapa yang paham dengan baik dan benar, maka biidnillah dia selamat dalam iman kepada tauhid asma sifat. Dalam tauhid asma sifat. Kalau dalam pelajaran Qaul Arba, kalau kemudian dia paham dengan baik dan benar, maka selamat dalam mentauhidkan uluhiyah. Itu kaidah yang sangat berharga untuk seorang selamat dari praktek kesyirikan dalam beribadah kepada Allah. Nah, nanti antum istirahat sebentar, terus kembali lagi dengan kitab tauhid. Itu ya sudah tatbiki, sudah pelajaran terkait dengan prakteknya, bukan kaidah lagi, tapi tatbiki tentang praktek bagaimana mentauhidkan Allah, baik secara tauhidul uluhiyah itu dominasinya di kitab tauhid, dan ada sebagian tentang tauhid asma sifat tergantung babnya sudah sampai bab mana. Karena yang jelas itu ya pasnya dibahas paling tidak setengah bulan seperti yang pernah terjadi ya pada Pentium penataran tauhid untuk umum 100 jam Pentium 100 itu sudah ada tahun 2005 ya Ustaz Jati. Pentium 100 sudah ada tahun 2005. Sekarang baru Pentium berapa? Itu agak memadai, artinya cukupan lah pas-pasan kalau setengah bulan dari jam 7 sampai jam 5. Adapun besok berapa? 4 hari? Ya tentunya hanya beberapa bab saja sebagaimana beliau pernah bicara sama saya terkait dengan masalah itu, daurah terkait dengan kitab tauhid bersama Ustaz Abu Qas, kan? Said. Demikian insyaallah kita lanjutkan besok bismillah. Akhir da'wana sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.